saja. Apa memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranti yang kering. Terima kasih. Terima kasih sayang. Perasaan ku berbagi untukmu. Makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Apa memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranti yang sudah apa belum?